بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Di antara keteladanan yang kita tiru dan kita ambil dari para sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum adalah kesemangatan mereka dalam menuntut ilmu, dalam mencari petunjuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka selalu berada di atas kebaikan. Karena kesungguhan mereka dalam belajar menuntut ilmu tentang kebaikan dan mengamalkannya. Salah satu contoh dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kata beliau, ya Rasulullah, katakan untukku dalam Islam ini satu ucapan yang aku tak perlu lagi bertanya kepada seorang pun selain engkau. Qal, beliau pun menjawab, qul amantu billahi summastaqim. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomahlah. Ikhwani fiddin a'azzanallahu iyyakum, betapa singkat pendek sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Namun sungguh di dalamnya mengandung faedah yang luar biasa dan banyak bagi kita. Di mana hadis ini menyebutkan dua perkara yang agung. Yang pertama adalah beliau menyuruhnya untuk mendapatkan imanan shadiqah, iman yang benar. Kemudian yang kedua, beliau menyuruh untuk istiqamah di atas syariat Allah Ta'ala. Setelah kita beriman, kita jalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan sungguh dua perkara ini yang beliau sebutkan dalam ucapannya, qul amantu billah summastaqim, ini adalah jalan untuk kebahagiaan dan kebaikan kita, dunia dan akhirat kita. Sebab ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar ketika dia di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah seorang yang dia berusaha istiqamah di atas imannya, Allah bimbing, Allah beri dia petunjuk sehingga semakin terjaga, terpelihara imannya dan semakin lurus jalannya karena dia berusaha untuk istiqamah. Berikut beberapa buah daripada istiqamah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar istiqamah di atas iman. Yang pertama, ya fila barakallahu fikum, orang-orang yang istiqamah dia akan mendapatkan al-amnu fid dunya wal akhirah. Buah daripada istiqamah akan membuahkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Yakni mereka orang-orang yang istiqamah di atas tauhid dan tidak campur tauhidnya dengan syirik. Istiqamah di atas sunnah dan tidak tercampur dengan bid'ah. Istiqamah di atas taat dan tidak bermaksiat. Artinya kalaupun maksiat segera taubat. Orang yang seperti ini dijamin aman di dunia, aman di akhirat. Karena ia terus berada di atas petunjuk Allah. Seperti yang Allah katakan, imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huday la yadhillu wa la yasqa. Allah sampaikan dalam ayat ini surat Thaha ayat 123. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan sesat di dunia, dia tidak akan celaka di akhirat. Di dunia dia aman dari kesesatan, dari syubhat dan berbagai macam fitnah. Karena Allah bimbing, Allah beri petunjuk. Sedangkan di akhirat, dia aman dari azab neraka. Sehingga di dunia dia terbimbing dengan petunjuk. Dan di akhirat dia bimbing masuk surga Allah Ta'ala. Inilah buah dari istiqomahnya seseorang. Dalam agama, dalam imannya. Tentunya, ya fila barakallahu fikum, bukan hal yang mudah. Karena sesuai dengan balasan dari Allah Ta'ala yang begitu besar, berarti memang usaha yang besar harus kita lakukan. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam ayat yang lain suratul An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka beriman dan tidak campur imannya dengan adzulm, yakni kesyirikan, kezaliman, kesyirikan yang dimaksud, maka bagi mereka al-amnu, mereka Allah jamin aman di dunia, ya, tidak sesat, aman dari syubhat dan dari kesesatan. Di akhirat aman dari azab Allah Ta'ala. Wa hum muhtadun, mereka dibimbing selalu oleh Allah Ta'ala. Inilah ya barakallahu fikum, buah dari istiqamah dalam agama Allah Ta'ala. Yang kedua, adaul amanah. Buah dari istiqamah yang kedua adalah dia bisa menunaikan amanah. Ingat, amanah yang besar di pundak kita adalah amanah sebagai hamba Allah Ta'ala yang harus menjalankan syariatnya di muka bumi ini. Yang mana ya fila barakallahu fikum, amanah ini pernah Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Namun semua mengelak, semua berat, tidak sanggup menerima. Ternyata apa kata Allah Ta'ala? Manusia menyanggupinya. Manusia memikulnya. Sehingga Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akhir daripada suratul Ahzab, Allah sampaikan, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalha al insan innahu kana dhaluman jahula. Allah sampaikan di ayat ini, Al-Ahzab ayat 72, sungguh kami tawarkan amanah pada langit, pada bumi, pada gunung. Ini makhluk Allah yang besar. Seperti gunung, begitu kokohnya. Namun apa kata Allah Ta'ala? Fa'abaina ayyah milnaha. Mereka menolak, enggan mengemikulnya. Tidak sanggup. Wasfakna minha, mereka merasa berat. Namun kata Allah Ta'ala, wa hamalahal insan, ternyata manusia memikulnya. Innahu kana dzaluman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar zalum, banyak berbuat zalim, jahul, banyak tidak mengerti, banyak kebodohannya. Ya fila barakallahu fikum, hanyalah orang-orang yang istiqomah. Dia yang sanggup menjalankan apa yang Allah perintah dan sanggup meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ya fila barakallahu fikum, orang-orang yang tidak kokoh di atas imannya, seperti mereka orang-orang munafik, akan terhempas, kandas, dan tidak akan mampu memikul perkara ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah sebutkan yu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal-mu'minat. Allah hendak mengazab mereka orang-orang munafik laki-laki dan munafik wanita, orang musyrik laki-laki dan orang musyrik wanita atau wanita yang musyrik, dan Allah akan berikan taubat bagi orang-orang mukmin dan mukminat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Orang-orang yang istiqamah di atas iman sanggup memikul beban yang berat ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita pun Allah perintahkan untuk selalulah minta pada Allah agar Allah taala kokohkan kita di atas agamanya. 17 kali kita membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing kami pada jalan-Mu yang lurus. Ini permintaan yang sungguh luar biasa. Kita minta pada Allah taala untuk Allah bimbing kita di atas jalan-Nya selalu yang lurus. Yang ketiga, orang-orang yang istiqamah itqanul amal, akan kokoh amalnya, mantap dan kokoh amalannya. Sebab ia selalu menjaga keikhlasannya dalam ibadah, menjaga ittiba'nya dalam beribadah. Ikhlas semata karena Allah, hanya ittiba' pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadahnya benar, ibadahnya diterima Allah taala. Ketika dia melenceng, menyimpang, tidak istiqomah di atas sunnah, masuk ranah bid'ah, maka amalnya tertolak. Ketika dia melenceng, tidak istiqomah di atas tauhid, maka tidak diterima amalnya. Allah katakan dalam firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau sampai engkau berbuat syirik wahai Nabi, hapus semua amalmu. Amalnya semua hapus, kata Allah taala. Wala takuna minal khasirin, engkau masuk orang-orang golongan orang-orang yang rugi. Begitu pun sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami, tertolak. Kita lihat ya fil barakallahu fikum, kenapa Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum janji begitu besar. Dijamin dengan keriduan Allah, dijamin dengan surga Allah taala dan ampunan. Karena mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Mereka adalah sosok orang-orang yang istiqomah yang perlu kita teladani. Mereka enggak pernah menyimpang dari ajaran Nabi dan enggak pernah mereka menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran dari mereka. Karena mereka terbimbing langsung dengan wahyu yang Allah turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengar langsung dan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Maka kita diingatkan oleh Allah taala, falyakhzharilladzina yukhalifuna an amrih. Waspada kalian, hati-hati kalian dari mereka, orang-orang menyelisih ajaran Allah dan Rasul-Nya. Antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Akan ditimpa mereka fitnah di dunia ini, bisa tersesat dengan sebab fitnah yang menimpa, syubhat yang melanda, dan mereka akan diazab dengan adab yang pedih. Tidak diterima amalnya, di neraka tempatnya, wal'iyadzubillah. Lihat ikhwah, buah daripada istiqomah begitu tingginya, besarnya, agungnya. Yang keempat, ada ul-hukuk. Orang-orang yang istiqomah, dia akan bisa menunaikan hak-hak. Hak Allah, hak Rasul-Nya, hak sesamanya. Sebab ya fila barakallahu fikum, keimanan yang ada di hatinya itulah yang membuat dia tunduk, pasrah kepada Allah taala, menerima syariat-Nya, menjalankannya, dan dia tunduk menerima petunjuk yang diajarkan Nabi SAW, mengikuti sunnahnya, dan dia pun yang paling bisa memberikan hak-hak saudara-saudaranya. Sebab apa? Ketika seorang tidak ada pada hatinya ketakwaan, keimanan, dia akan banyak pelanggaran, melanggar hak Allah, melanggar hak sesamanya. Karena tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah. Tapi ketika orang itu ada rasa takut kepada Allah dan selalu terbimbing dalam imannya, dia akan selalu menunaikan hak-hak yang harus dia tunaikan. Hak Allah, dia tidak sekutukan Allah dalam ibadah. Hak orang tua, dia tidak durhaka pada orang tua. Hak keluarga, tetangga, teman, dia pun tidak akan melanggar hak-hak mereka. Ini buahnya yang akan tampak dari orang yang istiqomah. Selalu dia menunaikan hak-hak sesamanya. Yang kelima adalah badul ma'ruf linnas wa kaful adha. Orang yang istiqomah dalam imannya, dia akan bisa selalu memberi perkara yang ma'ruf, yang baik kepada orang lain, pada manusia. Dan mencegah dirinya, menahan diri dari menyakiti mereka. Sebab antara iman dan akhlak yang mulia itu tak bisa dipisahkan. Berbanding lurus. Seperti sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Sehingga orang-orang yang istiqomah di atas imannya, pastilah dia orang yang akan banyak, atau orang yang paling baik akhlaknya, banyak memberi kebaikan pada sesamanya. Kita renungkan ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah badlul ma'ruf, kaful adha, talqul wajhi. Bahwa akhlak yang baik itu adalah engkau berikan kebaikan selalu pada manusia. Engkau menahan diri tidak menyakiti mereka. Dan engkau bermuka manis saat berjumpa dengan mereka. Itu akhlak yang baik. Tampak dari tiga sisi yang utama ini. Selalu kau berikan kebaikan pada manusia. Sekalipun orang itu menyakiti dirimu, engkau tidak balas menyakiti dia. Sekalipun orang itu caci dirimu, engkau tidak balas mencacinya. Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Allah sampaikan dalam surat Fussilat ini, engkau tolak, engkau balas kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW dan pada kita tentunya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Sehingga dengan kita membalas kejelekan yang dibikin manusia kepada kita, kita balas kebaikan bagi mereka. Apa yang terjadi? Orang yang semula ada kebencian, permusuhan padamu berubah. Seperti teman dekat, amat sangat dekat pertemanan dengannya. Menjadi senang dia padamu. Dan ingat, ya barakallahu fikum, yang ada pada pundak kita amanah dakwah. Sehingga kebaikan sikap dan perilaku kita akan dicermin bagi mereka. Kalau kita baik, mereka senang dengan kebaikan kita. Maka orang ketika sudah senang, dia akan mau mendengar apa yang disampaikan orang yang disenanginya. Seperti para sahabat sangat senang, senang cinta, suka mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga mereka berusaha untuk mencari di mana ada orang yang mendapatkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dia akan berusaha mencarinya, mendengar darinya, membuktikan kebenaran berita itu dari Nabi SAW yang didengarnya. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Yang kelima itu tadi, orang yang istiqomah, dia akan selalu berusaha memberikan yang ma'ruf kepada manusia, menahan tidak menyakiti mereka. Karena imannya yang mendorong mereka lakukan hal tersebut. Keenam, husnul khuluq. Orang yang istiqomah dalam imannya akan membuahkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita lihat Rasulullah SAW semakin mulia, semakin mulia, semakin sempurna akhlaknya sampai Allah puji, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan para ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa orang yang paling baik dari umat ini, itulah orang yang bersama Nabi SAW hidup dan beriman bersamanya. Seperti disabdakan Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi, generasiku. Dari sisi apa? Dari sisi ibadahnya, imannya, akhlaknya, semuanya dalam kebaikan. Mereka itulah orang yang paling baik dari umat ini. Karena mereka hidup bersama orang yang Allah pilih menjadi manusia terbaik di dunia ini. Allah pilih ruh dari ruh manusia, maka ruh Nabi SAW itulah yang paling baik. Dan Allah pilih para sahabat, mereka adalah orang-orang yang baik untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih. Ingat ya fila barakallahu fikum, kalau orang belum diberinya petunjuk, walaupun dekat dengan Nabi SAW, hidup bersamanya, menyaksikan kebaikannya, belum juga dia beriman. Contohnya, Abu Thalib, paman Nabi SAW, paman beliau sendiri, tidak beriman sampai akhir kehidupannya. Walaupun menyaksikan kebaikan akhlak Nabi SAW, karena memang belum dapat hidayah. Sehingga yang kita tiru, lihat para sahabat, radhiyallahu anhum, muhajirin dan ansar dan orang yang bersama mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mulia akhlaknya, sehingga menduduki ya peringkat terbaik pada umat ini setelah nabinya adalah mereka, orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketujuh, al-mahabbatu minallah azza wa jalla wa minan nas. Orang yang istiqomah akan membuahkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Allah cinta dia dan manusia pun mencintainya. Ya fila barakallahu fikum, seorang ketika dia telah dibenci oleh Allah, maka tidak ada yang akan mencintainya. Tapi orang yang sudah dicinta Allah, maka semua akan turut mencintainya. Dan orang yang Allah cintai pasti Allah muliakan. Sedangkan orang yang Allah benci pasti Allah hinakan. Sehingga kita sudah dengar semalam apa yang disampaikan Allah Ta'ala. Yaitu kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ. Siapa orang yang dihinakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak adalah yang bisa memuliakannya. Tidak akan ada yang memuliakan dia. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia? Dan ima fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya siapapun orang-orang yang dia menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia ada dalam kehinaan. Ia ada dalam kerendahan. Tidak ada kemuliaan padanya, sebab yang Allah berikan kepada hambanya kemuliaan itu hanya orang beriman yang Allah beri. Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di suratul munafiqun, walillahil izzatu walir rasulihi walil mu'minin. Hanya bagi Allah kemuliaan dan bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah sudah katakan bahwa siapa mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah beritakan ulaika fil adhallin. Mereka berada di dalam kehinaan. Mereka berada dalam kerendahan. Sebab apa mereka terhina, mereka rendah dan direndahkan Allah Ta'ala? Sebab mereka menentang Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang yang dia istiqomah di atas imannya, dia dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah muliakan dia. Dan orang ketika Allah muliakan dia, maka sungguh ya fila barakallahu fikum, otomatis dia akan mulia di pandangan manusia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia mencintainya. Yang kedelapan, ya fila barakallahu fikum, orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan kelapangan dalam kehidupan, akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Raghdul aish, dia akan dapatkan kelapangan hati, ketenangan dalam jiwanya. Sebab apa? Mereka orang-orang istiqomah mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Allah katakan, "Wa man ittaba'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dalam surat Al-Baqarah Allah habarkan, ketika Adam turun ke bumi, Allah ingatkan padanya, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Ta'ala, dia tidak akan ada khauf, rasa takut. Tidak ada pula rasa sedih. Hidupnya tenang, tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Bahagia, tidak ada kesedihan. Itu hanya dimiliki orang-orang yang istiqomah. Karena ia selalu ingat Allah Ta'ala, berzikir pada Allah selalu. Dan Allah katakan, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. orang yang beriman itu mereka tenteram hatinya, tenang karena zikir kepada Allah Ta'ala. Dan Allah katakan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah Ta'ala, ya, hati itu akan tenteram. Barakallahu fikum ikhwah. Inilah buah orang-orang yang istiqomah, akan melahirkan ketenangan hatinya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, saat-saat yang sangat menakutkan dan menegangkan, mereka tenang. Kapan itu? Ketika Yaumul Ahzab, perang yang di mana orang-orang Quraisy mengajak sekutu-sekutu Arab semua dipersatukan untuk menggempur menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Dan sampai-sampai orang-orang Yahudi berkhianat. Karena mereka memandang ini pasti akan hancur Nabi SAW dengan para sahabatnya. Sehingga orang-orang munafik menghembuskan berita busuk di tengah-tengah kaum mukminin. Apa kata mereka? Innan nasa qad jama'u lakum fakhzaruhum ya fasauhum. Kata orang-orang munafik, dihembuskan ya berita untuk menjatuhkan mental mukminin. Mereka mengatakan sungguh manusia telah bersatu, bersepakat, bersekutu untuk menghancurkan kalian, takutlah kalian kepada mereka. Allah katakan fazaduhum imana. Justru tambah iman mereka sehingga mereka hanya berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong kita. Dia sebaik-baik penolong. Tenang para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi SAW di Madinah. Walaupun menghadapi pasukan yang begitu besar, pasukan sekutu. Ya fila barakallahu fikum. Itu yang milik orang-orang yang istiqomah. Sehingga ahlu sunnah adalah orang-orang yang tenang hidupnya. Dalam perkara rizki Allah jamin. Karena Allah katakan, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dalam surat At-Talaq, Allah sampaikan ayat ini. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah beri dia solusi jalan keluar dari segala problema yang dihadapi. Allah beri dia rizki dari segala sisi yang tak disangka-sangka. Lalu apa yang bikin susah? Tidak ada. Karena rizki Allah jamin dan dia yakin Allah akan mencukupi. Dan tidak ada kekhawatiran. Maka Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang yang benar mengikuti petunjukku, kata Allah, enggak ada mereka rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih, enggak ada. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka teladan bagi kita. Lihat ketenangan yang ada pada mereka. Kalaupun mereka dikatakan miskin, tapi mereka merasa cukup dengan karunia Allah. Sehingga tidak membuat kemiskinan kepada mereka menjadikan kufur kepada Allah. Tidak. Tetap mereka dalam keadaan iman. Terus yang berikutnya. Yang fila barakallahu fikum. Orang-orang yang istiqomah akan dapatkan taufik minallahi azza wa jal. Dia akan dapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sudah sebutkan. Dalam surat Al-Ankabut 69 kata Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar dia sungguh-sungguh berjihad di jalan kami, kami akan bimbing dia jalan-jalan kami. Artinya dia akan diberi petunjuk, diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dari keimanannya yang ada di hatinya, Allah ajarkan, Allah bimbing dia dengan petunjuknya. Diberinya ilmu, diamalkan, diberi lagi ilmu, diamalkan, diberi lagi ilmu, diamalkan, terus dibimbing dia dengan ilmu demi ilmu, kebaikan demi kebaikan. Itu yang Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala suratul Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau benar kamu takwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri kamu ilmu, ilham, sehingga kamu bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini taufik dari Allah ya ikhwah. Orang-orang yang istiqamah dan sebab petunjuk Allah Ta'ala mereka terbimbing. Dengan iman mereka Allah tambah petunjuk baginya. Orang-orang yang beriman, yang istiqamah di dunia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbimbing untuk melakukan kebaikan dan terus di atas kebaikan dan kebenaran. Dari ucapannya, perbuatannya, jadi lahir batinnya istiqamah. Allah beri dia taufik. Tapi kalau dia sendiri sudah tidak lagi istiqomah mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Tidak lagi istiqomah di atas tauhid. tidak lagi istiqamah di atas sunnah, seperti dia telah mengambil jalan menyimpang, ya sudah Allah sesatkan. Ya, Allah selewengkan dia. Dan ini adalah dicabut nikmat darinya petunjuk waliyadzubillah. Karena dia tidak berusaha untuk istiqamah. Nah, fila barakallahu fikum. Yang berikutnya, orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Pasti Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Dengan istiqomah. Dengan bertakwa kepada Allah dan kita jaga ketakwaan kita. Allah ajari kita ilmu. Makanya fila barakallahu fikum, kata ulama salaf seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ma balaghani al-hadis illa amiltu bih. Tidak satu pun hadis sampai ke telingaku aku dengar, pasti aku amalkan, kata beliau rahimahullah ta'ala. Sebab dengan dapat ilmu diamalkan, inilah pintu terbuka baginya untuk terus Allah beri dia ilmu. Kata ucapan, dari ucapan Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengingatkan kepada kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita terima, yang kita dengar. Beliau ingatkan kita, tabak ilma bil amal. Kamu terapkan ilmu dalam amalanmu. Lam yakun nuskhatun fil kitab, jangan sekedar tulisan-tulisan di catatan tanganmu atau di kitab tulisanmu, di buku-bukumu, jangan. Kun muta'asiran bi ilmika, mestinya benar-benar tampak ilmumu. Fi akidatika, fi ibadatika, wa ahlakika, wa mu'amalika ma'annas. Mestinya engkau tampakkan, kau tunjukkan pengaruh ilmumu dalam akidahmu jadi lurus, ibadahmu jadi sesuai sunnah. Ya. Kemudian akhlakmu mulia, mu'amalahmu baik dengan manusia. Itu kata beliau. Sehingga beliau katakan, man amila bima 'alima razzaqahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa di antara kalian yang bisa mengamalkan ilmu yang sudah ditahu, yang sudah diketahuinya, Allah akan beri dia rezeki ilmu yang belum dia tahu diajarkan. Allah bimbing dia. Itulah ya fila barakallahu fikum. Hanya orang-orang yang istiqomah, Allah beri dia ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sebab dia belajar untuk diamalkan, bukan dia belajar untuk pinter. Banyak orang belajar untuk pinter tapi enggak diamalkan sehingga keblinger dia. Salah jalannya. Nah, ini bahaya ya fila barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang dia istiqomah, pasti dia akan selalu dapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab dia tidak ada ilmu kecuali diamalkan. Setiap dapat ilmu diamalkan. Itu yang membuat dia semakin kokoh. Semakin istiqomah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Karena waktu yang singkat, kita lihat berikut sebab-sebab orang istiqomah. Berikut adalah sebab-sebab yang bisa menolong orang untuk bisa istiqomah. Pertama ada taqwa Allah. Taqwa kepada Allah Ta'ala. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Seperti dikatakan dalam firman Allah tadi, intaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau benar kalian takwa pada Allah, Allah akan bimbing engkau dengan ilmu sehingga kau bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Engkau ikuti yang hak, engkau hindari yang batil. Ya. Yang kedua adalah doa Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua yang membantu kita bisa istiqomah. Banyak-banyak kita berdoa. Jangankan kita ya ikhwah barakallahu fikum. Sedangkan Nabi SAW selalu panjatkan doa. Ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghisu. Aslih li sya'ni kullahu. Ini doa pagi petang yang belum baca. Mohon kepada Allah dibantu untuk selalu bisa membenahi diri, memperbaiki diri. Atau doa Nabi SAW. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Itu beliau Rasulullah SAW minta pada Allah. Dan bahkan Allah sendiri ajarkan kita dalam setiap sholat untuk tidak lepas baca doa ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat. Allah perintahkan kita untuk baca doa ini. Agar Allah bimbing kita terus berjalan di atas siratal mustaqim. Ini menunjukkan betapa berat ikhwah. Tanpa pertolongan Allah enggak mungkin kita mampu mengikuti jalan Allah. seperti para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah isti'anatu billah, kita minta bantu, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana pesan beliau Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ikhfadillah yakhfadhka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Untuk supaya kita istiqamah, minta tolong pada Allah. Karena Allah yang menguasai kita. Hati kita di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Dia membolak-balikkan, mintalah tolong kepada Allah. Seperti pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau berpesan, wahai Mu'adz, jangan sampai engkau lupa di akhir sholatmu. Bacalah selalu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, agar aku bisa selalu mengingatmu, berzikir padamu. Agar aku bisa selalu ya mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan bantu aku ya Allah untuk aku memperbaiki selalu ibadahku padamu. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya ikhwa barakallahu fikum. Beliau selalu baca begitu, apalagi kita. Yang keempatnya, talabul ilmi syar'i, untuk kita bisa istiqamah, sebab yang bisa menolong kita istiqamah yang keempat, kita hendaknya selalu belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Sebab ilmu ini akan menjadi cahaya bagi kita, menerangi jalan kita. Dengan tiada ilmu berarti gelap. Dan Allah sudah bedakan dalam Al-Quran, Allah tidak samakan mereka orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Hal yasail a'ma wal basir? Apakah mungkin sama yang melihat dengan yang buta? Tidak mungkin. La yasail a'ma wal basir wal dhulumati wal nur? Tidak mungkin sama gelap dan cahaya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, pelajari ilmu sampai kebodohan pada diri kita hilang. Dengan hilangnya kebodohan pada diri kita, insyaallah akan menjadi kita istiqomah. Karena kita dibimbing dengan ilmu, terang jalan kita. Yang kelima, luzumur rifqah as-salihah. Yang kelima, selalulah berteman dengan orang-orang soleh. Seperti pesan Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina. Janganlah kau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin yang beriman. Sebab temanmu yang beriman akan mengajakmu kepada iman. Mengajak pada yang ma'ruf. Kedua, mencegah dari yang mungkar. Ketiga, dia akan mengingatkanmu dari kelalaian saat engkau lalai. Saat engkau malas, dia akan menyemangatimu. Ya, saat dia engkau salah, dia akan menegurmu. Dan akan selalu mendoakan kebaikan bagimu. Itu berteman dengan orang mukmin, keuntungannya. Yang keenam, wa barakallahu fikum, untuk supaya kita bisa istiqomah, sebab yang keenam adalah al-a'malus shalihah, dengan selalu kita beramal saleh. Praktikkan ilmu sehingga menjadi amalan yang soleh. Karena kata Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beriman, berilmu dan beramal soleh, dia selalu beramal soleh. Terus ya fil barakallahu fikum, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Tentunya ini kalau kita berteman dengan orang mukmin akan bisa dipraktikkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Tapi kalau teman kita jelek, teman kita jahat, teman kita fasik, liyadzubillah, tidak mungkin terjadi tawasabil haq, tawasabil sabar. Yang berikutnya adalah senantiasa at-taubatun nasuha, kita bertobat kepada dengan taubat yang benar. Sepertinya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kita bertobat, kita banyak istighfar. Seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha summa kunta wadbi'i sayyata hasanata mahwa. Kamu bertakwal pada Allah dimanapun kau berada, ikuti kejelekanmu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Yang berikutnya ke-8 ya, qiraatul Qur'an tadabburan ya wa amalan. Kita baca Al-Qur'an, kita tadabbur Al-Qur'an dan kita amalkan Al-Qur'an. Bukan sekedar dibaca, tapi pahami maknanya, mengertilah kandungannya, kita pahami tafsirnya. Kemudian kita praktekkan bagaimana pengamalannya agar kita kokoh istiqomah. Sebab yang ke-9, kasratul dzikr, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengiringi langkah hidupnya dengan zikir, bangun tidur sudah zikir, doa. ya. Kemudian masuk kamar mandi doa, keluarnya doa, pakai baju doa, melepaskannya juga doa, keluar rumah juga doa, selalu mengiringi dengan zikir dan doa. Itu Rasulullah SAW. Makanya karena ini berat, beliau perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika. Agar Allah tolong kita bisa berzikir pada Allah selalu. Yang ke-9, yang ke-10 adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Inilah kemestian seorang mukmin agar sama-sama istiqomah. Kata Allah Ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat baduhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Kalau ini kita tegakkan, maka akan terjaga. Karena tawasu bil haq, tawasu bis sabr ada, amar ma'ruf nahi munkar ada, sehingga orang yang akan menyimpang kembali kepada jalan yang baik. Orang yang sekeliru salah kembali kepada taubat dan menjadi benar langkahnya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Dan yang ke-11 adalah ad-da'ut ila Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Oh, saya ulangi, yang ke-11 adalah berdakwah, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya filah barakallahu fikum barangkali ini. Dan saya tambahkan satu, yaitu an-nadharu fi siratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selalu baca sirah Nabi. Karena dengan kita membaca, mempelajari sirah Nabi, akan banyak pelajaran kita dapati dan akan terdorong kita meneladani. Tapi kalau kita bagaimana mungkin bisa meneladani kalau kita enggak pernah membaca sirah Nabi, bahkan enggak kenal Nabi. Siapa Nabi? Apa itu Nabi? Kita enggak kenal. Enggak mungkin kita akan meneladaninya. Tapi kalau kita kenali sifat beliau, akhlak beliau, bagaimana kehidupan beliau, mudah kita meneladaninya. Barakallahu fikum ya ikhwah, sampai di sini kiranya, karena antum juga ada aktivitas yang harus antum jalani dan kami akan lanjutkan perjalanan kembali. Mohon maaf, dan demikian yang mampu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allah kokohkan kita di atas agamanya, di atas petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Fasubhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.